إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita pada hadis tentang 70 alfan, tentang 70 ribu orang yang masuk jannah bighairi hisabin wala adab. Manhum, siapa mereka? Humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang dalam keadaan tidak pernah meminta untuk dijampi dan tidak pernah berobat dengan kai dan tidak menganggap sial pada sesuatu. Dan ini barakallahu fikum karena sempurnanya tawakal mereka. Berarti siapa 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab? Mereka adalah al-mutawakkilun. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin mereka para mutawakkilin dengan rizkinya di dunia dan dengan pahalanya di akhirat. Lau tawakkal, kalau bertawakal seseorang haqqatak tawakkulihi, bertawakal dengan sempurna-sempurna tawakal, la yurzaq, akan diberi rezeki. Kam yurzaqut tayr, seperti diberi rezekinya seekor burung. Tagdu himasan wa tumsi bitana. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, tagdu himasan, yani berangkat pagi hari, burung-burung itu dalam keadaan telinya kosong. Pulang, telinya penuh. Mereka burung-burung dalam keadaan tidak memiliki kepandaian apapun seperti kepandaian manusia, bahkan tidak nyimpan, nggak punya kulkas, nggak punya lemari es, nggak punya apa. Berangkat pagi kosong, pulang sudah penuh. Ini sebagai contoh tawakkul, bertawakal pada Allah Taala. Qulina a'udzubikum Allah. Sepertinya dari hadis ini seakan-akan orang-orang tadi para mutawakkilin nggak pernah minta diruqyah, nggak memakai kay, tidak pula menganggap saya pada sesuatu, seakan-akan la yubashirunal asbab, seakan-akan tidak mengikuti sebab-sebab. Padahal sungguhnya tidak begitu. Itu seakan-akan. Jangan salah paham bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang yang bertawakal adalah orang yang tidak berusaha, tidak berobat, bukan. Berbeda antara tawakul dengan tawakul, dipanjangkan di waw. Tawakkul itu bergantung pada Allah Ta'ala penuh dan dia berupaya dengan apa yang dia bisa, dengan apa yang halal. Itu tawakul. Ada upaya di sana. Tapi kalau tawakul, pasrah. Pokoknya terserah nanti sajalah. Gitu. Gak berupaya, gak berusaha. Terserah aja. Ini tawakul namanya orang seperti ini. Nah, maka dilanjutkan oleh Syekh Asy-Syarih, wa'lam anna al-hadis la yadullu ala annahum la yubashirun al-asbab aslan. Ketahuilah bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti sebab-sebab sama sekali. Itu keliru, salah paham. Hadis ini, ketahuilah, tidak menunjukkan bahwa orang-orang yang bertawakal tadi tidak mengikuti sebab-sebab. Fa inna mubasharat al-asbab fil jumlah amrun fitriyun daruri. Karena yang namanya mengikuti sebab-sebab secara global merupakan amrun fitri, merupakan perkara fitrah. Perkara fitrah, otomatis manusia pasti akan mencari sebab. Daruri, yang mesti. Fitrah, fitri dari fitrah, daruri dari darurah. Artinya secara fitrah dan secara keharusan, manusia pasti akan melakukan sebab-sebab. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya berobat atau mencari sebab-sebab kesembuhan itu sama dengan kalian lapar terus cari makan. Sama. Itu berobat bukan? Kata Ibnu Qayyim itu berobat. Kamu kena penyakit lapar. Akhirnya berobat dengan makan. Kamu kena penyakit haus, kamu berobat dengan minum. Kamu kena penyakit dingin, kamu ambil jaket dan minum yang hangat-hangat, kan gitu. Atau kamu kepanasan, sebaliknya. Kamu lepas pakaian tebalnya, pakai pakaian yang tipis saja, kemudian dengan kipas angin, dengan berbagai macam cara supaya dingin. Berobat juga sama. Kamu sakit, oh ternyata kurang vitamin A. Makan vitamin A. Kata Muqayyim itu sama. Maka siapa yang menganggap bahwa tawakal itu adalah tidak berobat, berarti dia harusnya tidak usah makan. Tawakal, nanti juga kenyang sendiri. Fahada jahilun. Hada jahilun. Ini adalah kebodohan. Maka diterangkan di sini, wa'alam annal hadis la yadul ala annahum la yubashirun al-asbab aslan. Ketahuilah bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka tidak mengikuti sebab-sebab. Ini tidak berusaha. Fa inna mubasharatal asbab, karena sungguhnya mengikuti sebab-sebab secara global itu amrun fitri, sudah fitrah. Orang kepanasan pasti akan cari naungan, berlindung di bawah pohon, mencari payung untuk menutupi dari matahari. Itu otomatis fitrah. Wa daruri, dan sudah mesti demikian. Lan fika kali ahadin anhu, enggak akan bisa terpisah seorang pun daripadanya. Orang enggak mungkin lepas dari yang namanya mubasyaratul asbab. Apa sih makna mubasyaratul asbab? Mubasyaratul asbab itu mengikuti sebab-sebab. Kalau kerjakan ini, sebab ini akan ada akibat ini. Itu namanya mubasyaratul asbab. Kalau kamu pengen kenyang, ya sebabnya adalah makan. Kalau pengen hilang hausnya, sebabnya adalah minum. Kalau pengen sembuh, sebabnya adalah cari obatnya. Sakitnya apa? Cari obatnya. Kalau gak ngerti, tanya sama orang. Ini saya sakitnya apa? Aku merasa begini, begini, begini. Kalau gitu obatnya apa? Orang yang pintar disebut dokter. Kan begitu. Orang yang ngerti dalam masalah itu. Berarti dia pergi ke dokter juga mubasyaratul asbab. Mengikuti sebab-sebab. Dalam masalah ini, lan fika kali ahadin anhu, tidak akan terlepas seorang pun dari mubasyaratul asbab. Bal nafsut tawakkul, bahkan inti dari tawakal itu sendiri adalah mubasyaratun li'a'zamin asbab. Bahkan tawakal sendiri merupakan sebab yang paling besar. Kenapa kamu tawakal? Karena ingin merasa cukup atau ingin mendapatkan kecukupan. Karena Allah menjadikan sebab untuk mendapatkan kecukupan dengan apa? Tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka dia akan mencukupinya. Aika fihi. Dan dia akan mencukupi dia. Maka dia mencari sebab-sebab. Di antara sebab yang akan mencukupkan dia adalah bertawakal. bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kepada Allah saja, tidak pada yang lain, berdoa, meminta, meratap. Wa innamal murad, tetapi yang dimaukan dalam hadis, annahum yatrukunul umur al makruhah, yang dimaksudkan dalam hadis adalah mereka meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang tidak disukai. Mahajatihim ilaiha, bersama butuhnya mereka pada perkara itu. Walaupun sakit, kalau asbabnya asbab makruhah, mereka gak mau. Ada, kamu bisa sembuh, tapi dengan kei. Oh enggak, itu makruh, saya gak mau. Oh ada obatnya, caranya kamu minta dirukyah sama dia. Minta dirukyah? Lah, aku gak mau minta dirukyah. Ini barakallahu fikum. La siyamal marid, khususnya orang yang sakit, mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut karena itu adalah makruh. Perhatikan bahwa hadis yang menyatakan humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun adalah menceritakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang yang meninggalkan perkara-perkara yang makruh atau sebab-sebab yang makruh. Sebab ada tiga macam. Asbab, sebab kesembuhan. Satu, sebab yang halal. Ada sebab yang haram, ada sebab yang makruh. Baik. Seorang yang mukmin taqi enggak akan mencari sebab yang haram. Kalau ada sebab yang halal, tidak ditinggalkan. Kalau ada sebab yang halal. Ini orang sakit enggak mau disembuhkan dengan yang halal. Itu keanehan. Itu bukan tawakal namanya, tapi tawakul, orang yang pasrah. Atau kalau kata bahasa mereka, pasrah bongkoan. Pokoknya kalau nanti mau sembuh-sembuh, mau enggak, itu tidak mungkin. Sebab yang namanya mengikuti asbab yang halal itu sudah fitrah. Semua orang yang lapar pasti cari makan. Semua orang yang haus pasti cari minum. Orang yang sakit ya pasti cari sesuatu yang bisa menyembuhkan. Itu sudah sesuatu yang otomatis. Fitriyun daruri. Tetapi mukmin enggak mau yang haram. Oh, ada obatnya. Dengan khamr, dengan babi, dengan apa lagi? Enggak mau. Saya biar sakit daripada saya harus terjumus pada yang haram. Ayo di sini kehebatan orang beriman. Yani dia akan sabar dengan sakitnya kalau ternyata sebab sembuhnya perkara haram. Baik, tetapi ada yang lebih hebat lagi dari mereka, yaitu orang yang tidak mau sekalipun kalau makruh sekalipun. Walaupun enggak haram, ini enggak haram, ya tapi makruh, saya enggak mau. Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang mutawakkilun, orang yang bertawakal. Ini yang sedang dibahas dalam hadis tadi. Humul ladzina la yastarqun, tidak mau minta diruqyah. Apa hukumnya minta diruqyah? Makruh. Tidak haram. Dan orang mengerjakannya tidak dosa. Tetapi kalau dia mau membaca sendiri dan berdoa pada Allah sendiri, meruqyah dirinya sendiri, maka sesuatu yang lebih afdal. Maka mereka mencari yang lebih afdal. Kalau doa, saya juga bisa berdoa. Kalau membacakan Al-Quran, saya juga bisa baca Quran. Kalau dia soleh, saya juga bisa jadi soleh. Aku akan upayakan semakin soleh. Kan begitu. Sehingga orang ini adalah orang-orang yang istimewa. Tidak ada kecenderungan pada orang lain dalam masalah-masalah yang seperti itu. Kembali pada kitab. Kenapa dia tidak mau yang makruh? Tawakkulan 'alallahi ta'ala. Dalam rangka bergantung pada Allah, tawakul pada Allah ta'ala. Kaliktiwa wal istirqa. Mana yang makruh? Aliktiwa, memakai kai makruh. Sudah dibahas kemarin pada bab atau pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Bahwa Rasulullah SAW pernah mengkai. Rasulullah SAW pernah melihat di kai As'ad bin Zurarah. Demikian pula Rasulullah SAW pernah menyatakan wa anha anil kai, aku enggak suka kai atau aku melarang dari kai. Yang kalau dikumpulkan semua hadis-hadis tadi dan dijamak, maka disimpulkan oleh para ulama bahwa kesimpulannya makruh, tidak disukai. Demikian pula istirqa, jangan lupa. Istirqa, apa maknanya? minta di ruqyah. Kalau ruqyahnya bagus, halal, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tapi yang makruh adalah meminta di ruqyah. Jadi kalau ada datang orang pada kamu, kemudian insyaallah sakit apa, anda merasa begini, begini, begini, terus dipegang oleh orang tadi, Allahumma rabbana sadal ba'su wa syfi'an syafi'a la syifa'a la syifa'a wa syifa'a la qadir saqama. Bismillah, bismillah, bismillah, urqiyah, aku ruqyah engkau dengan ayat Allah, dengan kalimat Allah, dan seterusnya. Jangan ditolak. Kamu kan tidak minta. Dia meruqyah tanpa diminta, tidak masalah. Tidak mengurangi dan tidak melepaskan kamu dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Itu maksudnya. Berarti yang makruh yang mana? Kita meminta orang lain, tolong ruqyah saya. Itu yang makruh. Sehingga dalam hal ini, para ulama tidak suka munculnya klinik-klinik ruqyah. Kenapa mereka enggak suka? Kata mereka enggak pernah ada di zaman salaf. Enggak pernah ada di zaman para ulama. Bahkan yang ada sebaliknya. Jangan minta di ruqyah, tapi dia buka stan, silakan minta ruqyah pada kami. Kan gitu maknanya. Dia buka stan atau kayak rumah sakit, klinik ruqyah. Maknanya silakan yang mau minta ruqyah pada kami. Silakan mau yang makruh ta'al. Ini barakallahu fikum bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Fatarkuhum lahu, maka ditinggalkannya perkara-perkara yang makruh ini karena likaunihi sababan makruhan, karena dia sebagai sebab yang makruh. La siyamal marid yatashabbas, lebih-lebih lagi karena orang sakit biasanya tashabbas, apa namanya, pengen sembuh apa aja dimakan gitu. Iya kan, namanya orang sakit biasanya seperti itu. Ada yang nasihati kangkung-kangkung dia makan, ada yang kasih nasihat jerami-jerami dia makan, ada yang kasih nasihat suruh makan kertas, dia makan kertas, pokoknya pengen sembuh apa aja dimakan, itu tashabbas biasanya begitu. Tetapi mereka para mutawakkilin ini tidak, mereka pilih-pilih, mereka cari yang memang halal dan mereka tinggalkan perkara yang haram. Qala fima yadhunnuhu sababan li shifai, la siyama al marid, lebih-lebih lagi biasanya orang sakit itu ya tashabbas, sembarangan semua dipakai oleh dia, yang yadhunnuhu sababan li shifaihi, semua yang dia anggap sebagai kesembuhan diambil. Fima yadhunnuhu sababan li shifaihi, semua yang dia anggap, dia duga bisa menyembuhkan penyakitnya diambil. Dan mereka bergantung biqatil ankabut, mereka bahkan bergantung dengan sarang laba-laba, lemah sekali. Sampai ada yang aneh-aneh juga dituruti. Kamu sebelum menginjakan kakinya ke lantai, hendaklah kamu bergiwak begini dan begitu. Yang klinik mereka ikuti juga, karena sangat inginnya untuk sembuh. Tetapi berbeda dengan orang yang disebut tadi, yang sabi'ina alfan, yang 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, mereka tidak mau perkara yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Amma mubasyaratul asbab, adapun mengikuti sebab-sebab. Wattadawi, dan berobat. Di antara mengikuti sebab adalah berobat. Ala wajhin la karahata fi, ala wajhin la karahiyata fi, di sisi yang tidak ada makruhnya. Fa ghairu qadihin fi tawakkul, maka tidak mencacati tawakalnya. Tidak merusak tawakalnya. Fala yakunu tarkuhu masyru'an, maka tidaklah meninggalkannya disyariatkan. Tidaklah meninggalkan mencari sebab itu disyariatkan, tidak. Fala yakunu tarkuhu masyru'an, maka tidak disyariatkan untuk meninggalkan mubasyaratul asbab, atau tidak disyariatkan untuk meninggalkan berobat. Silakan berobat. Sebagaimana disebutkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala secara marfu', ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa. 'Alimahu man 'alimahu wa jahilahu man jahilahu. Dari Abu Hurairah secara marfu', tidaklah Allah menurunkan dari penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya obatnya. akan tahu siapa yang tahu, dan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Artinya kalau ada yang tidak tahu obatnya, jangan mengatakan tidak ada. Ada. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Allah tidak meletakkan sebuah penyakit kecuali mesti meletakkan obatnya. Hanya saja ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Alimahu man alimahu, wajahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu, dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Qala. Wa an Usama ibn Syarik. Diriwayatkan pula oleh Usama ibn Syarik. Qala kuntu inda Nabi SAW wa ja'atil A'rab. Waktu itu aku di sisi Nabi SAW, tiba-tiba datanglah seorang A'rab, Arab Badui. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ana tadawa? Ya Rasulullah, apakah perlu kita berobat? Qal, Nabi menjawab, na'am, ya ibadallah tadawaw, fa inna Allah azza wa jal lam yadha' da'an illa wada' lahu shifaa' ghayra da'in wahid. Qalu wa ma hu? Qala al-haram. Rawahu Ahmad fi al-Musnad wa Tirmizi fi al-Jami' wa qala hadha hadithun hasanun sahih. Dari Usama bin Syarik, bahwasanya kata dia, aku berada di sisi Nabi, tiba-tiba datang seorang badui. Kemudian berkata, ya Rasulullah, apakah kita perlu berobat? Nabi menyatakan, ya. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Malah disuruh sama Nabi, alaihissalatu wassalam. Berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jal, lam yadha' da'an illa wada' lahu shifa'. Wassalam. Oh iya. Qala, dikatakan dari Usama bin Syarik radhiyallahu taala anhu, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'atil a'rab, tiba-tiba datang orang-orang Badui, Arab kampung. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ana tadawa, apakah kami perlu berobat? Qala, na'am, ibadallah tadawa, tentu wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jal lam yada' da'an illa wada' lahu shifa. Karena Allah azza wa jal tidak meletakkan satu penyakit pun kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Kecuali satu penyakit yang enggak ada obatnya. Qalu wa ma hu? Mereka berkata, apa itu ya Rasulullah? Qala al-haram. Penyakit tua. Kalau sudah tua enggak bisa diobati. Enggak bisa kembali muda. Kalau sudah haram, sudah renta, mau diobatin dengan apapun ya tetap seperti itu. Asbab, sebab-sebab yang ada hanya sebab-sebab untuk menjadikannya dia sehat di masa tuanya. Tetap tua. Gak bisa kemudian mudah kembali. Baik. Qulil a'azakumullah, dan itu yang dikatakan dengan al-haram. Jadi di samping hadis yang tadi, di samping hadis yang dalam dua kitab sahih, jadi dikatakan oleh Nabi SAW, tidaklah Allah meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan satu obatnya. Akan tahu siapa yang tahu, dan enggak tahu siapa yang tidak tahu. Berarti maknanya setiap penyakit pasti ada obatnya, dan ini adalah isyarat untuk mencari dan berusaha. Pasti ada obatnya. Tapi kami enggak mendapatkan obatnya. Ya berarti belum ketemu, tapi pasti ada. Sehingga di sini diusahakan atau disuruh untuk berupaya mencari obat, yang ini menunjukkan tidak haram, tidak makruh. Nah, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qad tadammanat hadhihi al-ahadith itsbat al-asbab al-musabbabat. Bahwa hadis ini mengandung penetapan sebab-sebab dan penetapan akibat-akibat. Sebab wal musabbab artinya sebab dan akibatnya. Berarti dalam dunia ini ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Dan ini menentang, membantah para qadariyah dan sejenisnya yang mengingkari takdir. Sudahlah, percuma. Gak usah ikuti sebab-sebab. Akibatnya sudah ditakdirkan. Khamilin a'azakumullah. Atau lebih tepatnya Jabriyah. Karena Qadariyah ini ada dua macam. Ada Qadariyatun Nufah. Ada Qadariyatun Jabr. Qadariyah yang menafikan takdir. Dan ada Qadariyah yang Jabriyah. Jadi Jabriyah itu kadang-kadang disebut Qadariyah juga. Kenapa? Karena sama-sama kedua-duanya sesat dalam masalah takdir. Sesat dalam masalah takdir disebut Qadariyah. Qadariyatun Nufah menyatakan tidak ada takdir. Kita harus berusaha. Tanpa usaha tidak akan Allah berikan. Ini kata mereka. Padahal bisa saja orang tidak berusaha tapi tiba-tiba diberi oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kebalikannya adalah Qadariyatul Jabr. Yang lebih dikenal dengan Jabriyah. Menyatakan dengan kalimat apa yang terjadi sudah ditakdirkan semuanya. Tidak perlu mencari sebab-sebab. Tidak perlu mengikuti sebab-sebab. Maka ini in ibtal qauli man ankaraha. Hadis-hadis tadi berarti mengingkari, membatilkan atau menganggap batil semua yang mengingkari sebab dan akibat. Dan juga al-amr bitadawi, termasuk dalamnya perintah untuk berobat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa annahu la yunafi tawakkul. Dan berobat itu tidak menghilangkan tawakal. Kama la yunafihi daf'u alamil ju'ib wal 'athash. Sebagaimana tidak mengurangi tawakal orang yang menghilangkan, sebagaimana tidak menghilangkan takdir apa tawakal orang yang berobat dari laparnya dengan makan atau dari atasnya dari hausnya dengan minum, wal har wal barad, atau orang yang berupaya untuk menghilangkan rasa dingin dan rasa panas, bi adudadiha, dengan lawan-lawannya, dengan lawan-lawannya. Balatatimu haqiqatut tauhid, bahkan tidak sempurna hakikat tauhid kecuali bimubasyaratil asbab. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid seseorang kecuali dengan mengikuti sebab-sebab yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Allati nasabaha Allah, yang sudah ditetapkan, dipasang oleh Allah SWT. Muqtadiyatan limusabbabatiha qadaran wa syar'an. Karena konsekuensinya akan menimbulkan akibat secara takdir dan secara syar'i. Kalau diikuti sebabnya, akan dapatkan hasilnya. Syar'an wa qadran. Allah takdirkan api itu akan padam dengan air. Iya kan? Itu takdir Allah Ta'ala. Maka kalau kamu melihat api kemudian disiram air, padam. Berarti bagaimana kalau mengatasi kebakaran? Biarkan aja lah, kita berharap Allah matikan sendiri. Ya. Tanpa usaha. Ya. Jangan, ambil air, siram. Dengan tetap mengatakan, ya Rab, berilah bantuan pada kami, padamkanlah api ini. Tapi dalam keadaan kita mengambil air, mencarinya. Sama dengan, aduh laparnya, ya Rab. Selamatkan aku dari lapar ini, sambil nyari-nyari. Apa makanan yang bisa dimakan, kan begitu. Yang halal. Ya, halal. Barakallahu fikum. Kalau enggak dapat, yang halal. Kita makan yang haram? Darurat. Hah? Tidak. Tawakkal Allah. Allah akan berikan padanya kemudahan nanti. Rasulullah SAW memberikan batu di perutnya, atau mengikat batu di perutnya, supaya tidak terasa lapar. Apakah tidak berusaha? Berusaha. Keluar dari rumahnya. Mencari-cari sesuatu. Barangkali ada sesuatu yang bisa membantunya untuk mengatasi perutnya. Ketemu Abu Bakar dan Umar. Dijawab, ma akhrajakuma, apa yang mengeluarkan kau dari rumah-rumah kalian? Ya Rasulullah, ma akhrajana illa al-ju'. Ya Rasulullah, tidak mengeluarkan kami dari rumah kecuali rasa lapar. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, aku pun tidak mengeluarkan aku kecuali karena lapar. Maka datang ke rumah Fulan, kemudian Fulan memberikan makanan, Rasulullah doakan supaya barakah, maka dimakan oleh semua sahabat yang ada di situ tidak berkurang. Sampai semuanya kenyang, cukup. Padahal sedikit yang dia punya. Usahanya ada, doanya pun ada. Ini dikatakan dengan tawakal. Berarti yang namanya tawakal harus diiringi dengan mubasyaratul asbab. Yang namanya tawakal harus diiringi dengan usaha. Kalau tidak usaha, bukan tawakal namanya. Apa namanya? Tawakul. Panjangkan wawunya, tawakul, yang artinya entahlah apa cari, gitu. Terserah nanti ajalah apa yang terjadi, terjadilah. Ini orang enggak usaha, enggak upaya. Ini barakallahu fikum adalah bukan tawakal sama sekali. Sehingga dikatakan i'qilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Kalau kamu bawa unta sehingga di satu tempat mau pergi, ikat dulu untanya. Baru tawakal pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tawakal pada mudah-mudahan Allah jaga untaku. Kan begitu. Ya kalau dicuri bisa saja dicuri, tapi sudah diikat, sudah usaha. Kalau enggak diikat, tanpa pencuri datang pun untanya akan pergi ke sana kemari. Hilang dia. Demikian pula kamu bawa kendaraan, motor, mobil, kunci dulu, baru tawakal. Jangan dikatakan kunci dulu mobilmu. Allah enggak perlu tawakal. Allah. Atau apa? Itu bukan tawakal, itu tawakul. Demikian pula sabuk pengaman di mobil-mobil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa itu selain perintah dari penguasa yang kamu harus taati, yang kedua itu adalah tawakal. Itu adalah kesempurnaan tawakal. Barakallahu fikum. Kembali pada kitab. Wa la tatimmu haqiqatu tauhid, enggak akan sempurna hakikat tauhid kecuali dengan mengikuti sebab-sebab yang telah Allah gariskan. Karena dengan sebab-sebab itu akan didapatkan apa yang memang merupakan akibat-akibatnya, hasil-hasilnya, dan itu qadaran wa syar'an, secara takdir dan secara syar'i. Wa anna ta'tilaha yaqdah fi nafsi tawakkul, dan meninggalkannya, meninggalkan sebab-sebab itu merusak tawakkul itu sendiri, merusak nafsi tawakkul. Kama yaqdah fil amri wal hikmah, sebagaimana merusak pula al-amr wal hikmah, urusan din ini akan rusak semuanya, wal hikmah akan rusak semuanya. وَيُضْعِفُهُ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ مُعَطِّلُهَا أَنَّ تَرْكَهَا أَقْوَى فِي التَّوَكُّلِ, akan melemahkannya, melemahkan tawakal. Dari sisi yang mu'attil tadi mengira, يَظُنُّ مُعَطِّلُهَا, yang penolaknya mengira bahwa tarkaha, meninggalkan sebab-sebab, أَقْوَى فِي التَّوَكُّلِ, lebih kuat dari tawakul, saya tawakal. Ini subhanallah, kalangan sufi, ada yang memahami seperti itu. Dia duduk di tempatnya, ibadah. Dan dia berkata, saya tidak akan berhenti beribadah. Kalau Allah takdirkan saya kenyang, Allah akan berikan makanan, dan Allah akan jadikan aku kenyang. Kalau aku haus, Allah akan berikan padaku haus. Aku tawakal penuh pada Allah, karena Allah menjanjikan, "Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Terus beribadah itu. Lapar ditahan, ditahan, ditahan. Puasa. Puasa gak ada bukanya, dilanjutkan sampai besoknya. Sampai tetangganya kasihan. Ini orang kalau gak dikasih makan, mati dia. Dengan keyakinan anehnya ini. Kasihan dikasih makan. Kasihan lagi orang lain, kasih minum. Si sufi ini bukan sadar, tambah yakin. Ah, benar kan? Apa kata saya? Keyakinan saya benar kan? Kalau Allah takdirkan saya kenyang-kenyang, ada yang datang sendiri makanan itu. Tidak perlu saya kerja, tidak perlu saya. Barakallahu fikum. Dan ada lagi, bahkan baru dengar kemarin, di Madura ada yang tinggal di atas pohon. Tidak turun dari pohon abadan. Ini juga keanehan lagi. Sama seperti itu. Dengan tawakal katanya. Tawakal penuh. Kalau Allah takdirkan saya makan, akan datang makanan. Kalau takdirkan saya mendapatkan minum, saya dapat minum. Ya. Dan terkenal orang ini di masyarakatnya. Maka rata-rata orang berduin-duin ngasih dia. Ya. Kayak ngasih monyet di atas pohon. Ya. Ngasih makanan, ngasih apa, segala macam. Gak pernah turun dari atas. Ya. Ini bukan tawakal, tapi majnun. Ya. Itu namanya majnun. Kenapa dikatakan majnun? Karena dia menyelisihi fitrah. Menyelisihi akal yang sehat. Menyelisihi syariat dan menyelisihi semua akalnya, fitrahnya dan syariatnya. Yukhalif, menyelisihi syar'an wa qadran wa fitratan. Enam. Yadhunnu ma'attiluha anna tarkaha aqwa. Para penolak sebab-sebab ini mengira bahwa dengan tidak mengikuti sebab-sebab itu berarti dia lebih tawakal, lebih lengkap, apa lebih sempurna tawakalnya, aqwa, lebih kuat fit tawakul. Tetapi justru kata Ibnu Qayyim, yudhifuhu, itu malah melemahkan tawakalnya. Melemahkan tawakalnya. Kenapa? Karena dia sudah cenderung pada manusia, tidak pada Allah. Ya Pak ya? Orang yang di atas pohon tadi cenderung pada manusia enggak? Jujur? Kalau dia apalagi sudah lapar banget. Aduh, mudah-mudahan ada yang lewat, lempar ngasih ke saya. Apa itu namanya? Bergantung pada Allah apa manusia? Pada manusia. Tetapi kalau orang yang berupaya, betul-betul bergantungnya hanya kepada Allah, dan kemudian usaha dia sendiri. Tapi kalau yang tadi, tergantung pada manusia, bukan tergantung pada Allah Ta'ala. Aduh, aku haus banget. Melirik ke bawah, tidak ada yang lewat. Bingung dia. Mudah-mudahan ada yang lewat, lontang ngasih saya. Cenderung hatinya kepada manusia. Alhamdulillah. Fa inna tarkaha ajzun yunafi tawakkul. Karena meninggalkan sebab-sebab adalah ajzun, kelemahan. Yunafi tawakkul, dan itu bertentangan dengan tawakal. Tawakal itu tidak lemah. Tapi yang tadi, orang yang tidak mengikuti sebab-sebab, lemah dia. Alladhi haqiqatuhu i'timadul qalbi ala Allah Ta'ala fi husuli ma yanfa'al 'abd fi dinihi wa dunyahu. Karena yang namanya tawakal, hakikatnya adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dia, bagi hamba, pada agamanya dan dunianya, wa daf'i ma yadurruhu fi dini wa dunyahu, dan juga upaya untuk menolak apa yang membuat mudarat bagi dia pada agamanya dan pada dunianya. Ini definisi tawakal. Jangan lupa. Ini penting definisi ini. Saya ulangi definisinya. Hakikat tawakal adalah penyandaran hati kepada Allah dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya pada agama dan dunianya, dan menolak apa yang jelek baginya dalam agamanya dan dunianya. Baik, dalam definisi ini, mengandung usaha atau enggak? Hah? Mengandung mubasharatul asbab atau tidak? Mengandung mubasharatul asbab. Mengandung mubasharatul asbab. Artinya dia mencari sebab-sebab dengan mengharap pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini sebab berhasil. Ya Allah, mudah-mudahan caraku ini mendapatkan hasilnya. Ya Allah, mudah-mudahan dagangku barakah. Ya Allah, mudah-mudahan usahaku ini berhasil. Mudah-mudahan aku berhasil begitu. Mudah-mudahan dapatnya besar. Kalau dia ke laut, mudah-mudahan dapat ikan yang banyak. Ya Allah, ya Rabb, aku berharap padamu. Jadi walaupun dia usaha, tetapi dia tetap sandarannya kepada Allah. Saya yakin, kalau usaha saya diberi taufik oleh Allah, akan mendapatkan hasil yang banyak. Maka Allah yang menakdirkannya. Adapun usahaku dengan apapun yang aku bisa, kalau Allah tidak beri, aku enggak dapat. Namanya tawakal. Berarti dia usaha, tapi hatinya bergantung pada Allah. Berbeda dengan tadi, mulutnya mengatakan, saya tawakal penuh pada Allah, saya tidak mau usaha apapun. Kalau Allah takdirkan saya makan, saya makan. Kalau Allah takdirkan saya minum, saya minum. Tapi ternyata, dia bergantung pada manusia, menunggu-nunggu manusia yang ngasih. Padahal kebalikannya tawakal. Wala budda ma hadza al-i'timad min mubasharati al-asbab. Berarti kalau definisinya demikian, la budda ma hadza al-i'timad, harus bersama penyandaran ini harus ada mubasharatul asbab. Bersama penyandaran pada Allah, bergantung pada Allah, ada usaha. Mubasharatul asbab itu usaha, mengikuti sebab-sebab. Wa illa kana mu'attilan lil hikmati wasyara. Kalau enggak demikian, berarti orang ini adalah menolak hikmah dan menolak syariat. Kalau tidak mau mengikuti sebab-sebab, berarti orang ini mu'attilan lil hikmah, menyelisihi hikmah wasyara, dan menyelisihi syariat. Allah katakan, "Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Bertebaran di muka bumi, carilah fadilah Allah, disuruh untuk usaha. Jadi contohkan oleh Nabi dengan dagang. Sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam. Fala taj'al al-abdu. Fala yaj'al al-abdu ajzahu tawakkulan. Wala tawakkulahu ajzan. Lihat ucapan yang bagus dari beliau. Rahimahullah. jangan jadikan kelemahannya sebagai tawakal, dan jangan jadikan tawakal sebagai kelemahan. Siapa menjadikan kelemahannya sebagai tawakal? Yang tadi. Enggak bisa dagang, enggak bisa usaha, malas, enggak mau kerja, enggak mau cari usaha, enggak mau dia berupaya dengan tenaganya, dengan keringatnya. Apa orang ini? Ajiz. Orang lemah. Tapi katanya, ini tawakal. Berarti kamu menjadikan kemalasan kamu sebagai tawakal. La, kata Ibnu Qayyim, la yaj'alil abdu ajizahu tawakkulan. Jangan jadikan kelemahannya sebagai tawakal. Dan sebaliknya, jangan jadikan tawakal sebagai kelemahan. Apa bedanya? Yang pertama dengan yang kedua. Yang menjadikan kelemahannya sebagai tawakal, dan menjadikan tawakal sebagai kelemahan. Ada bedanya atau sama? Hah? Ada beda sedikit. Kalau yang pertama, aslinya malas. Cuma ditutupi kemalasan dengan tawakal. Ini tawakal. Berarti menjadikan malasnya sebagai tawakal. Yang kedua ini jahil. Dia tidak paham makna tawakul. Aslinya dia gak malas. Tapi ketika baca tawakal, harus tawakal, harus tawakal. Kalau gitu saya mau tawakal. Saya gak mau usaha apapun. Jahil dia. Bodoh. Dikira tawakal itu adalah kemalasan. Menjadikan tawakal sebagai kemalasan. Ujung-ujungnya sama memang. Tetapi yang ini memang asalnya malas, ditutupi dengan tawakal. Sedangkan yang ini tadinya jahil. Gak ngerti apa itu tawakal. Bahkan tadinya malah rajin. Begitu baca tawakal dengan salah, kena syubhatnya sufi, mulai dia katakan, khalas, saya mau ikut khurud selama hidup saya. Ya, fisabilillah. Ya. Dari tempat ke tempat, dan negeri-negeri, khurud terus. Ya. Enggak kerja, enggak ngurusi istri anda dan anak-anaknya, enggak cari ma'isyah, enggak, semuanya enggak. Ya. Makan kalau ada makanan. Minum kalau ada minuman. Kalau enggak saya sabar, saya tawakal. Qanuminan a'azakumullah. Ini namanya menjadikan tawakalnya sebagai kemalasan, sebagai ajz, kelemahan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kemalasan dan mengajarkan kita untuk berdoa dari penyakit yang namanya ajz. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minal ajzi wal kasal. Naam. Wa minal hammi wal hazan. Ham, kegelisahan. Hazan, kesedihan. Berlindung dari kesedihan, berlindung dari kegelisahan, dan berlindung dari kelemahan. Wal kasal, kemalasan. Artinya tidak disukai. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa, jangan sampai ya Allah aku dikuasai oleh kelemahan dan kemalasan. Tapi mereka justru tawakalnya dijadikan sebagai kemalasan, kemalasannya ditutupi dengan alasan tawakal. Tapi waktu ikhtilaf al ulama ufit tadawi. Jam berapa ini? Kemana jamnya? Kok hilang? Belum bertiga. Habis waktu. Baik. Berselisih para ulama tentang berobat. Apakah dia mubah? Watarkuhu afdal? Al mustahab? Al wajib? Berselisih menjadi tiga pendapat. Apakah hukumnya mubah? Dan meninggalkannya lebih bagus. Berarti apa itu? Makruh. Au mustahab atau dianjurkan. Atau wajib. Berarti ada empat pendapat. Pertama mubah. Mau berobat silakan, enggak juga silakan. Kedua, meninggalkan lebih baik. Berarti makruh. Yang ketiga, mustahab dianjurkan. Yang keempat, wajib. Al-Masyhur an Ahmad. Yang masyhur dari Imam Ahmad adalah yang pertama. Apa itu? Mubah. Wali hadal hadis wa ma fi ma'nahu. Dengan hadis ini dan lain-lainnya. Taib, hadis ini, hadis yang kita baca tadi. Ayuhan nas tadawaw. Wahai manusia, berobatlah kalian. Perintah lah. Perintah apa bukan perintah itu? Perintah. Perintah itu secara usul fikih dikatakan wajib kan? Iya. Kecuali. Kenapa Imam Ahmad mengatakan tidak wajib? Kan mengatakan mubah. Kecuali. Di usul fikih dibahas juga nanti insyaallah. Bahwa dia dikatakan perintah tidak mesti menunjukkan wajib kalau asalnya terkesan haram kemudian diperintah, maka itu bukan bermakna wajib. Kalau asalnya terkesan tidak boleh, dan tanya, kata siapa tidak boleh? Berobatlah kalian. Nah, kalimat berobatlah kalian itu bukan wajib maknanya. Silakan berobat. Sama dengan idza halaltum fastadu. Ketika orang haji, yang haji, mereka tidak boleh berburu kan? Tidak boleh berburu. Wa idza halaltum, kalau sudah tahallul, maka berburulah. Apakah wajib berburu? Tidak. Maknanya silakan berburu. Jadi hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Kecuali kalau modelnya seperti ini. Kalau tadinya dilarang, kemudian sekarang silakan. Sekarang berburulah. Sama dengan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ana fazuruha. Sekarang ziarahilah. Wajib atau enggak wajib ziarah? Enggak wajib. Maknanya silakan. Maka kata Imam Ahmad, ini pun sama. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ana tadawa, mereka mengira dilarang berobat. Apakah kita perlu berobat? Maka Nabi menjawab, wahai ibadallah, tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Maknanya silakan berobat. Sehingga dianggap pendapatnya bahwa ini dalil menunjukkan mubah. Silakan berobat, itu maknanya. Qala wal masyhur inda syafi'iyah asani, bagi syafi'iyah yang masyhur adalah yang kedua. Hatta dzakara an-Nawawi anna madhhabuhum madhhabu jumhur as-salaf wa 'ammatul khalaf. Bahkan kata Nawawi, ini pendapat menurut mereka madhhabnya jumhur para salaf dan kebanyakan para khalaf. Waqtarahu al-wazir Abu al-Mudaffar. Ini yang kedua. Maksudnya yang mustahab. Maksudnya yang mustahab. Kenapa demikian? Karena disebutkan di akhirnya dipilih oleh wazir Abu al-Mudaffar dan dikatakan wa madhhabu Abu Hanifah annahu muakkad hatta yudani bihil wujub. Qala wa madhhabu Malik. Adapun Abu Hanifah menyatakan bahwa itu bukan hanya sunnah, tapi sunnah mu'akkadah. Yudani bihil wujub, yang mendekati wajib. Kalau madhab Malik, berkata Imam Malik, annahu yastawi fi'luhu wa tarkuh. Kata Imam Malik, sama. Fi'luhu wa tarkuh. Mengerjakan dan tidak mengerjakan sama. Berarti masih mubah juga. Fa innahu qala la ba'sa bit tadayu wa la ba'sa bit tarki. Kata Imam Malik, silakan mau berobat, silakan pula tidak berobat. Wa qala Syekhul Islam laisa bi wajibin inda jamhurul a'immah. Disimpulkan oleh Syekhul Islam bahwa jumhur para ulama mengatakan tidak wajib. Innama awjabahu ta'ifatun qalilah. Hanya diwajibkan oleh sekelompok kecil saja dari sahabat-sahabat Syafi'i dan Ahmad. Naam, intaha. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته